membimbing hati kita dalam keislaman kita, dalam hijrah kita, dalam taubat kita. Dan semoga Allah SWT setiap saat menambah pemahaman kita dengan tentang agama dengan majelis ilmu. Semoga dengan kita